hampir tak sadar. Darah bergolak kencang, seluruh tubuh gemetar, bicara jadi tak lancar, hati sibuk berdebar. Yang dulu hanya impian, kini kenyataan. Makin gemetar, angin yang dipelukan, nangis tak mau diam, akhirnya dia bisikkan, minta segera dilamar. Aduh, aduh, aduh, aduh. Makin gemetar.